Waktunya pakai MS Kids Baby Telon Cream. Krim telonnya terbuat dari minyak kaju but dan adas manis yang mampu meringankan perut kembung dan masuk angin. Sekarang, Debay bisa main lagi sama Mama. Gubahan hati yang kutulis untukmu. Kamlah malaikatku yang selalu ada temani hidupku. Kepol sabar menuntun diriku. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku. Sepanjang jalan hidupku, ayah, ku selalu bersama.